Mitra Bisnis, Jumat lalu Presiden SBY mengajukan calon tunggal ke DPR untuk jabatan Gubernur Bank Indonesia masa jabatan 2013 sampai 2018, yakni Agus Martowardoyo yang saat ini menjabat sebagai Menteri Keuangan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan anggota Komisi 11 DPR RI, Marwarar Sirait. Bang Ara, apa komentar Anda melihat pencalonan ini? Begini, Gubernur Bank Indonesia itu punya beberapa tugas yang sangat penting yang berkaitan dengan yang diatur undang-undang maupun dengan realitas kondisi Indonesia saat ini. Yang pertama adalah tugas memperjuangkan asas resiprokal, yaitu kesetaraan. Kenapa? Karena Bank Sentral kita, Bank Indonesia, menurut saya hari ini terlalu longgar terhadap bank-bank asing. Buktinya apa? Buktinya mereka bisa mendapatkan begitu banyak kemudahan untuk beroperasi di Indonesia. Mereka juga bisa beroperasi sampai ke sektor mikro, sampai ke daerah-daerah terpencil. Sebaliknya, bank-bank kita seperti Bank Mandiri di Shanghai, Bank BNI di Singapura, juga di Malaysia, itu sangat sulit gitu untuk berkembang. Contoh BNI bikin ATM saja di Orchard itu sulit. Mandiri di Shanghai, saya waktu Desember kemarin, setelah saya liburan ke sana, ketemu dengan Bank Mandiri, pimpinannya sangat dibatasi gitu loh. Contoh, tidak boleh menerima mata uang renminbi, ya. Hanya boleh menerima di luar itu. Belum lagi soal-soal yang lain. Jadi di mutlak memiliki gubernur bank sentral yang merah putih, yang nasionalis, yang mengedepankan kedaulatan perbankan kita, kesetaraan kita. Ya, globalisasi satu hal, pergaulan internasional itu satu hal juga gitu. Tapi nggak boleh dong kepentingan nasional kita kalah oleh itu. Yang kedua, kita tahu ya TDL naik ya, listrik naik, kemudian UMP juga meningkat. Persoalannya ada variabel yang disebut bunga kredit yang masih sangat tinggi di Indonesia, membuat UKM kita, koperasi kita, pengusaha kita juga memiliki daya saing yang lemah. Karena biaya produksinya menjadi meningkat. Kenapa ini terjadi? Karena bank tidak efisien. Makanya bank harus lebih efisien sehingga bunga kredit bisa lebih rendah. Sehingga pengusaha-pengusaha kita memiliki daya saing di tengah situasi sekarang. Yang ketiga, bagaimana tentunya inflasi yang menjadi salah satu tugas BI. Dan kita tahu inflasi relatif cukup variatif ya dengan situasi sekarang. Kemudian yang keempat harus punya hubungan internasional yang bagus ya, karena makro prudensial, faktor-faktor makro itu yang akan menjadi sangat penting ke depan. Kita tahu apa krisis di Eropa dan Amerika juga sudah mulai begitu, Cina juga sebagian sudah begitu. Jadi memiliki ilmu yang cukup, relation yang cukup di bidang makro, dan pengalaman yang cukup di bidang makro. Kemudian yang kelima tentunya bisa ya bekerja sama dengan pemerintah, dengan OJK dan DPR dan masyarakat perbankan, diperlukan orang yang bisa melakukan kerjasama seperti itu. Jadi saya pikir kriteria dasarnya menurut saya begitu ya. Ya juga selain itu tentu punya integritas, bersih, tidak punya masalah hukum. Dilihat dari kriteria itu, apakah Agus Marto mumpuni menurut Anda? Kita tentunya akan mengambil sikap ya, sesudah kita nanti kan ada fit and proper test ya. Kita menolak Pak Agus Marto 5 tahun lalu, saya yang menolak ya, karena kita berpendapat bahwa dia hanya punya pengalaman di bidang mikro dan sebagainya. Tentu sekarang dia punya posisi portofolio bukan hanya sebagai mantan dirut Mandiri dan bank lainnya, tapi juga Menteri Keuangan. Dia tentu akan melihat bagaimana rekornya, visinya, dan komitmennya. Jadi tentu kita akan berproses, kita akan lihat, kita sudah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi, dan pada waktunya tentu, ya, karena ini sangat strategis, akan diputuskan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai pada waktunya. Jadi saya pikir ini kan saya cek masih baru mau dirapatkan di BAMUS, di Badan Musyawarah, nanti kemudian pada waktunya masuk ke Komisi 11, baru dijadwalkan fit and proper test, baru dilakukan, dan saya pikir prosesnya paling bulan depan akhir lah baru bisa dilakukan, karena ada proses-proses juga yang lain. Bagaimana Bang Ara menilai pencalonan tunggal untuk posisi Gubernur BI ini? Kita menghormati dong Presiden SBY sudah sesuai dengan undang-undang. Dia bisa mengajukan satu atau dua gitu, itu kan hak Presiden dong. Tapi hak DPR juga mau menerima atau menolak gitu loh. Dan waktunya juga masih sesuai undang-undang. Saya tentu dalam sistem bernegara kita check and balance menjadi penting. Itu hak sepenuhnya Presiden SBY dan kita hormati itu. Tapi sekarang adalah hak DPR gitu. Kita mendengar juga aspirasi dari berbagai kalangan. Karena kalau ini kita terima juga, artinya dalam 5 tahun Presiden SBY punya 3 Menteri Keuangan. Karena Agus kan menggantikan Sri Mulyani. Kalau Agus terpilih, ada juga di ada yang menggantikan Agus loh. Ini 3 Menteri Keuangan dalam 5 tahun ini kan gitu. Itu juga kita tahu kan reformasi birokrasi di Departemen Keuangan kan juga dikawal dimulai oleh Agus Marto ya. Bagaimana menurut saya dalam beberapa hal dia melakukan suatu langkah-langkah bagaimana membangun birokrasi yang bersih, yang tegas dan sebagainya, dia berusaha melakukan itu. Demikian anggota Komisi 11 DPR RI, Marwarar Sirait. Saya Mandariska.